Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Setelah pujian syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini kembali kita dapat melanjutkan pelajaran kita yang berkenaan dengan berbagai pembahasan dalam beriman kepada hari akhirat. Pada majlis yang lalu kita telah membahas yaitu berapa bentuk matodi Al-Quran di dalam menetapkan beriman kepada hari akhirat. Kemudian setelah itu pembahasannya adalah yaitu rangkaian berbagai peristiwa yang akan dilalui oleh setiap orang yang meninggal dari perjalanannya setelah meninggal, di mana ia hidup di alam barzah atau yang lebih dikenal dengan yaitu alam kubur. Kenapa disebut alam kubur? Karena pada umumnya manusia yang meninggal dikuburkan. Tetapi bukan berarti orang yang tidak dikuburkan tidak mendapat azab ataupun ditanya di dalam kuburnya. Karena yang dimaksud adalah alam barzah. Baik. Jadi di dalam kubur itu ada permasalahan berkenaan dengan beriman kepada azab kubur ini. Ada beberapa hal, yaitu pertama ada namanya fitnatul qabr. Fitnatul qabr ini, yang dimaksud fitnatul qabr adalah pertanyaan, ujian di alam kubur, yaitu dari dua orang malaikat yang akan bertanya kepada setiap orang yang meninggal. Tapi apakah jika dia tidak dikubur tidak akan ditanya oleh malaikat? Tetap akan ditanya oleh malaikat walaupun dia tidak dikubur. Karena ini maksud tadi kita sebutkan adalah alam barzah. Baik, demikian. Setelah itu baru terjadinya proses, jika orang tadi benar dalam jawabannya maka dia akan mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Sebaliknya jika dia adalah orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut, maka dia akan mengalami azab di dalam kuburnya. Azab di alam kubur ini juga ada bermacam-macam, ya. Nah, dan juga demikian pula nikmatnya. Di antaranya nikmatnya adalah, ya, sebenarnya terdapat dalam hadis Barra bin Azib dan beberapa riwayat yang lain, di mana seseorang tersebut jika dia menjawab dengan benar, dia akan dilapangkan kuburannya, dia akan dibukakan baginya pintu surga, dia akan mendapatkan wanginya surga, kemudian juga akan diberi tikar tempat untuk dia beristirahat di dengan tikar dari surga, kemudian juga dia akan ditemani oleh amal solehnya sampai datangnya hari kiamat. Sebaliknya jika dia adalah orang-orang yang mendapat azab dalam kubur, ya, orang akan mendapat azab kubur ini di antaranya bisa pelaku maksiat, ya, bisa pelaku bid'ah, bisa orang-orang fasik, orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Baik. Nah, bentuk azab ini juga kalau orang mukmin demikian azab demikian nikmat yang akan didapat, orang yang mendapat nikmat dalam kubur telah kita sebutkan berapa nikmat yang akan didapatkannya. Sebaliknya orang-orang yang mendapat azab dalam kubur, disempitkan kuburannya sehingga bertemu tulang rusuk kiri dengan tulang rusuk kanannya, ya, bersilang tulang rusuknya karena dijepit oleh kuburan. Kemudian juga ada disebutkan di dalam hadis bahwa orang yang tidak sholat, ya, dia akan diazab oleh malaikat dengan dihimpit kepalanya dengan batu besar, ya. Atau juga ada dalam bentuk azab kubur dia dicambuk, ya. Kemudian juga di antara azab kubur tersebut dibukakan baginya pintu neraka, lalu datanglah kepadanya, ya, hawa panas dari neraka. Ya, kemudian juga dia dapat tikar dari neraka. Kemudian juga dia akan ditemani oleh amalnya yang buruk dalam bentuk yang sangat menakutkan, yang mengerikan. Nah, itu sekilas yang peristiwa-peristiwa ya akan dialami oleh seseorang setelah dia meninggalkan dunia ini. Namun poin sebenarnya ketika kita berbicara tentang adanya pertanyaan alam kubur, adanya nikmat dan azab alam kubur, poinnya bukan sekedar mengetahui perkara itu, bukan sekedar percaya saja, tapi yang lebih jauh yang diharapkan adalah kepercayaan itu mempengaruhi tingkah laku amal ibadah kita, itu yang dimaksud. Jadi kita sudah diberitahu oleh Allah SWT dan juga diberitahu oleh Rasulullah SAW bahwa setelah kita meninggal akan ada melalui fase-fase, rute-rute, ya, proses-proses. Nah, itu sudah diberitahu, ya, agar kita dapat menyelamatkan diri kita dari berbagai kesulitan-kesulitan yang akan dialami setelah kita meninggal dunia. Maka Rasulullah menyebutkan setelah manusia meninggal, ya, bahkan setaat manusia meninggal juga diberitahu oleh Rasulullah SAW ada yang sakratul maut. Bagi orang-orang yang soleh, dia akan mudahkan untuk menghadapi sakratul maut. Kemudian setelah sakratul maut di alam kubur, dia akan ditanya oleh dua orang malaikat. Nah, terus proses-proses berikutnya. Namun dari makna dari beriman kepada azab dan juga nikmat serta pertanyaan alam kubur bukan sekedar kita mengetahui dan mempercayai, tetapi kita harus berupaya melakukan amal-amal yang dapat memberikan kemudahan kepada kita untuk menjawab pertanyaan serta mendapatkan nikmat alam kubur. Sekaligus kita juga harus menghindari berbagai sebab-sebab kenapa, ya, atau sebab-sebab yang akan membuat orang-orang mendapat azab di alam kubur tersebut. Nah, itu yang dimaksud sebenarnya. Jadi bukan sekedar kita percaya saja, ya. Namun itu memang bagian yang diwajibkan pada seorang mukmin. Namun kepercayaan itu tidak sebatas kepercayaan, harus diaplikasikan, harus dibuktikan, harus dinyatakan dengan bentuk amal, tingkah laku, perbuatan dan ibadah kita sehari-hari. Baik. Kita akan jelaskan apa yang ditulis oleh tim penyusun kitab ini, yaitu pertama, sebutkan ma ba'dal maut, peristiwa-peristiwa yang akan dialami oleh manusia setelah meninggal. Yang pertama adalah pertanyaan dua orang malaikat, kemudian nikmat kubur dan azab kubur. Kubur, ya, wahidul kubur, ya. Ya, al-qabru jamaknya adalah al-kubur. Ya. Qabar al-mayt, ya, artinya dua panahu, ya, telah dikuburkan, artinya telah di, ya, kubur, maksudnya telah dikuburkan, ya. Kalau kita maka kalimat kubur juga sudah menjadi salah satu dari bahasa Indonesia, ya, walaupun asalnya dari bahasa Arab. Baik. Kemudian waqat tawaratil, tawaturatil adil akhbaru, telah mutawatir kabar dari Rasulullah SAW dalam tentang adanya pertanyaan dua orang malaikat. Nah, tentu yang menjawab pertanyaan dua orang malaikat ini bukan lisan semata, ya. Walaupun dia sepintar-pintar apapun di dunia ini bisa menjawab berbagai pertanyaan, ya, tapi belum tentu dia dapat menjawab pertanyaan dua orang malaikat di akhir kelak. Karena pertanyaan di alam kubur itu bukan dijawab atas kepintaran otaknya, ya, kecerdasan IQ-nya, bukan. Ya, bukan karena berarti profesor-profesor para lulus nanti ditanya oleh dua orang malaikat. Enggak, demikian. Ya. Bisa saja profesor tidak lulus menjawab dua orang pertanyaan malaikat, tapi orang yang tamat SD bisa lulus. Karena yang menjawab itu bukan apa namanya itu gelar akademik, bukan wawasan semata, tapi adalah amal ibadah. Ya, kalau di dunia dia beramal soleh, menjauhi sebab-sebab akan mendapat azab di alam kubur dan juga melakukan amal-amal yang membuatnya selamat di alam kubur, tentu pasti dia akan bisa menjawab. Jadi pertanyaan di sana sama tamat SD dia, tamat SMP, SMA, S1, S2, S3 hatta profesor sekalipun, presiden dia, menteri dia, gubernur dia, bupati dia, camat dia, lurah dia, RT dia, ya, orang biasa sekalipun, pertanyaannya sama, bahkan pertanyaan itu telah dibocorkan. Nah, jadi kalau kita di dunia ini ujiannya pertanyaan kan nggak diberitahu, ya, kalau diberitahu pasti lulus semua. Ini sudah beritahu, kok. Pertanyaannya apa? Marrabbuka wa ma dinuka wa ma nabiy wa man nabiyuk. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Pertanyaannya sangat mudah, sangat mudah. Tetapi di dunia ini bisa kita ungkapkan, maka selalu diajarkan kepada kita setelah azan ataupun doa pagi dan sore, yaitu mengatakan raditu billahi robba wa bislamidin nabi Muhammad dan nabiyya. Nah, ini tiga jawaban untuk tiga pertanyaan tersebut. Nah, kitab ada namanya kitab yang pemiliar di kalangan para ulama kita, yaitu kitab yang sangat fenomenal disebut Usul Salasah. Nah, Usul Salasah ini maksud itu ada tiga ini untuk menjawab tiga pertanyaan ini sebetulnya. Di kitab Usul Salasah itu untuk menjawab tiga pertanyaan ini sebenarnya. Yaitu man nabiyuk, man rabbuka, mengenal Allah. Wa ma dinuka, mengenal agamanya, berbagai sisi ajarannya. Kemudian wa man nabiyuk, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik. Jadi pertanyaan malaikat di sana sudah diberitahu, tapi pertanyaan itu sama untuk segala tingkat pendidikan, untuk segala jenis kelamin dan segala umur, ataupun status apapun sosial masyarakatnya, pertanyaan sama. Subhanallah ya. Nah, itu keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi yang menjawab bukan gelar akademiknya, kepuntaran dia waktu melakukan penelitian-penelitian di dunia. Walaupun dia mendapat penghargaan bagaimana hebatnya melakukan penelitian di dunia, belum tentu juga di alam kubur dia dapat ya menjawab pertanyaan dua orang malaikat tersebut. Karena jawabannya ada bukan sekedar dalam bentuk wawasan, tetapi adalah yaitu dengan perbuatan amalnya sehari-hari di dunia ini. Baik. Jadi dalil-dalil yang menunjukkan tentang adanya pertanyaan dua orang malaikat tersebut dan juga azab dan nikmat kubur itu, itu dalilnya mutawatir. Dalil Al-Qur'an maupun ya sunnah Rasulullah SAW. Fal imanu bidzalika wajibun. Fal imanu bidzalika wajib. Mabar iman dengan azab kubur ini adalah wajib. Tentu di sana ada kelompok-kelompok mengingkari azab kubur seperti orang Mu'tazilah tidak percaya dengan ada azab kubur. Ya, namun ada juga pembahasan yang lebih luas lagi, apakah pertanyaan dua orang malaikat tersebut apa namanya khusus untuk umat ini atau tidak. Nah, ini di antara cabang-cabang persoalan akidah yang ujung-ujung ada yang menyebutkan tuh kalau pertanyaan dua orang malaikat itu khusus untuk umat ini, ada yang mengatakan tidak, untuk semua umat nabi-nabi sebelumnya. Tapi kalau azab kubur di kubur untuk semua umat, nabi-nabi sebelumnya juga mengalami hal itu. Ya, umat-umat nabi yang sebelumnya tetap mengalami pertanyaan sama, karena azab kubur itu dijelaskan tentang umat Fir'aun yang diazab ya. Nanti akan disebutkan annaru yuradun 'alaiha ghudwan wa 'ashiyan. Ya. Wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala Fir'aun adzal ashad al-'adab. Ya. Di mana pengikut Fir'aun ini diazab pagi dan sore. Ya, di dengan api neraka, diperlihatkan kepada yuradun 'alaiha dipanaskan, diperlihatkan kepada mereka neraka pagi dan sore. Baik. Berarti umat yang berlalu tetap mengalami juga sama dengan umat Nabi Muhammad SAW, yaitu juga mendapat azab atau nikmat kubur. Bagi yang beriman benar dengan Nabi mereka, mereka akan mendapat nikmat dalam kuburnya. Mereka yang kufur dengan para Nabi mereka, mereka akan mendapat azab dalam kuburan mereka. Baik. Kemudian, ya, nikmat dan azab kubur itu liruhi wal jasad ma'an. Jadi, para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ruh dan beberapa kitab beliau menyebutkan hubungan ruh dengan jasad itu berbeda-beda taraf kekuatan nikmat dan kekuatan pengaruh yang terdapat dalam kondisi utuh manusia itu. Jadi beliau menyebutkan alam yang dialami oleh kondisi manusia ini ada namanya alam arwah, alam roh, ada namanya alam ar-rahim, kita hidup dalam rahim ibu kita, kemudian setelah lahir alam dunia, kemudian setelah itu alam al-barzah, kemudian alam akhir. Ada lima alam. Ya, dulu kan arwah kita diciptakan oleh Allah SWT di alam arwah namanya. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhurriyyatihim wa ashhadu ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, ini ayat ini adalah Allah berbicara kepada arwah-arwah yang telah Allah ciptakan. Ya, yang Allah keluarkan dari anak keturunan Bani Adam. Nah, setelah itu di alam rahim. Di alam rahim itu kehidupan beda dengan alam dunia dan alam barzah dan alam akhirat. Alam rahim makan kita ikut kepada ibu kita, nafas kita ikut kepada ibu kita. Subhanallah ya. Nah, itu di luar jangkauan nalar manusia yang biasa ya. Bernapas bagaimana kita dan perut ibu kita bisa menapas, kita tetap bisa hidup, ya kan? Nah, semuanya berbeda. Alam rahim berbeda dengan alam dunia. Nah, di alam dunia pengaruh banyak dialami oleh tubuh kasar kita, oleh badan kita. Ruh mengikut. Di alam barzah begitu pula. Jadi walaupun umpamanya jasadnya terbenam dalam tanah, kemudian arwahnya itu adalah arwah yang diazab, atau arwahnya adalah arwah yang syuhada, mendapatkan tempat yang mulia di surga. Nah, tetap ada koneks antara roh dengan jasad. ada konek antara roh dengan jasad. Ya, tetapi tidak berkumpul antara roh dengan jasad. Nah, itu keperbedaannya. Ya, walaupun tidak berkumpul ataupun dikembalikan sebelum hadis, kalau saat malaikat bertanya itu dikembalikan rohnya. Nah, setelah itu roh berada pada tempat yang dimulia bagi orang-orang yang mendapat iman dalam kuburnya. Dan berada tempat yang hina bagi orang-orang yang mendapat azab dalam kuburnya. Tetapi antara roh dengan jasad punya hubungan. Nah, bagaimana hubungannya? Wallahu alam. Itu ialah, maka Allah sebutkan urusan ruh ini adalah Allah yang tahu. Yas'alunaka 'anil ruh, kulli ruhmi amri rabbik. Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanmu. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, dari apa dibuat, di mana-mananya, gitu kan. Namanya alam ruh. Nah, jadi, maka azab dan nikmat dan azab, itu liruhi wal jasad ma'an. Di dalam alam barzah itu, sama-sama mengalir, ruh juga mendapat azab, jasad juga mendapat azab. Maka, terbukti kondisi orang yang dalam kubur jasad mendapat azab, tadi disebutkan, ada yang berbenturan antara tulang rusuk kiri dan kanannya, sebenarnya yang diceritakan dalam banyak kenyataan ketika ada penggalian kubur, ima karena adanya pemindahan, karena lokasi itu akan dipakai untuk pembangunan jalan atau semacamnya, ya, kepentingan umum. Nah, itu banyak sekali informasi-informasi menyatakan berbeda-beda kondisi mayat yang diangkat. Ada yang masih utuh, ada yang memang tulangnya berkumpul ke tengah, sudah hitam, sudah berhancur. Ada yang jasadnya tidak rusak, macam-macam. Jadi berarti mayat di dalam kubur itu memiliki kehidupan, tetapi kehidupannya tidak seperti kehidupan di dunia. Makan, minum, seperti kita bernapas, ini tidak. Ini namanya kehidupan alam barzah. Berbeda dengan kehidupan akhirat, juga berbeda dengan kehidupan dunia. Sebenarnya kita nyatakan kehidupan kita di alam rahim berbeda dengan kehidupan kita di alam dunia. Baik. Makan kita di alam rahim berbeda dengan makan kita waktu setelah lahir ke dunia, kan begitu. Bernapas juga demikian dan seterusnya. Baik. Jadi, jangan disamakan alam ini. Alam dunia berbeda dengan alam rahim, alam barzah atau alam kubur. Alam barzah juga berbeda dengan alam akhirat. Nah, ini yang alam yang paling kekal, yang alam yang sebenarnya, ya, yang sempurna disebut oleh kaim. Hubungan antara jasad dengan ruh itu adalah di alam akhirat nanti. Ya. Baik. Maka oleh sebab itu, dari sinilah sebagian ulama mengatakan orang yang mengkiaskan ketika membolehkan Rasulullah SAW masih hidup di dunia atau para nabi hidup di dunia, pengikutnya kan datang kepada para nabi untuk bertawassul, meminta didoakan. Ya, karena sama-sama hidup di dunia. Atau telah di akhirat, sesama telah hidup pula di akhirat, yaitu di perang mahsyar, yang disebutkan dalam cerita hadis syafaat. Tapi di alam barzah, itu kemudian pengikut nabi itu ada di dunia, tidak bisa konek itu. Ya, tidak bisa untuk dikatakan bisa bertawassul karena dengan alasan bahwa Rasul hidup, ya, bahwa Rasul hidup di alam kuburnya. Iya, semua orang hidup di alam kuburnya, tetapi bukan itu sebagai dalil menunjukkan bolehnya bertawassul ketika Rasulullah hidup di dunia dikiaskan ketika beliau telah wafat. Nah, ini yang sedikit kita membahas tentang alam, ya, alam kehidupan manusia ini melalui lima fase tadi, ada alam arwah, ada alam rahim, ada alam dunia, ada alam barzah, ada alam akhirat. Baik. Kemudian, yaitu sesuai dengan hubungan ruh dengan jasad itu ketika di alam barzah, haitsu innahu mukhalifu ta'alluqahu biha fid dunya. Nah, kehubungan antara ruh dengan jasad di alam barzah itu tidak sama dengan hubungan ruh dengan jasad fatu di alam dunia maupun di alam akhirat kelak. Fa aqamu hadhil haya 'ala ruhi wal jasad tabi'un la bi aqsil haya dunyawiyyah. Jadi hubungan kehidupan di alam barzah itu, ya, ala ruhi wal jasad tabi'un laha. Jadi, mengikuti, ya, bi'aksi hayati dunia. Jadi, kalau di dunia ruh mengikuti pada jasad, kalau di alam barzah itu, jasad mengikuti pada ruh. Wa ala hadha yufam anna na'imal qabr wa adabahu. Dari sinilah diketahui bahwa, ya, nikmat kubur dan azab kubur itu, yahsul liman istahakkahu, akan dialami oleh orang yang berhak mendapatkan sesuai dengan amalnya, ya, apakah dia berhak mendapat azab ataukah dia mendapat nikmat, ya. Kubur alam yukbar, ya, baik dia itu dikubur atau tidak, ya. Tadi kita katakan kenapa disebut azab kubur, Ustaz, ya, alasannya karena umumnya manusia itu dikuburkan, tapi kalau dia dimakan binatang, terbakar, tenggelam di lautan, lalu dimakan ikan, dibagi-bagi ikan, habis semua, tetap dia alami proses namanya fitnatul qabr, pertanyaan malaikat, dan juga azab menerima kubur. Nah, atau dia dimakan oleh binatang, atau dia terbakar, hatta sara ramadan, jadi abu, au ghariqa bil bahr, atau dia tenggelam di lautan, au ghairi dzalika, atau bagi hal demikian lainnya. Baik, berikutnya wa adillatu ala dzalika katsiratun jidda minha. Nah, dalil-dalil tentang menyatakan tentang ada azab kubur itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala, itu dalam surat Ibrahim, ya, surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitu Allahu alladziina aamanu biqawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yadullu Allahu adh-dhaalimiina wa yaf'alu Allahu ma yasha. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ungkapan yang benar, ya, dengan ungkapan yang kokoh, dengan jawaban yang benar, ya, di waktu hidup di dunia dan ketika di akhirat. Nah, penetapkan jawaban yang benar ini, para ahli tafsir menyebutkan adalah jawaban orang-orang beriman ketika ditanya oleh malaikat. Maka kita disunahkan saat menguburkan orang-orang mukmin, ya, setelah selesai kita menguburkan, maka kita disunahkan untuk mohonkan agar Allah memberikan jawaban yang tepat. Maka dia bisa menjawab pertanyaan malaikat, Allahumma sabbithu, Allahumma sabbithu. Maka kata Rasulullah SAW, setelah selesai menguburkan mayat, Rasulullah menyuruh para sahabat biasanya untuk benar, ya, was'aluli akhikum at-tathbit fa'innahul anas yus'al. Mohonkan untuk saudara kalian, ya, keteguhan dalam menjawab pertanyaan malaikat, karena dia akan ditanya oleh dua orang malaikat. Jadi makanya berdoalah selesai itu, Allahumma sabbithu, ya, Allahumma sabbith hujjatahu. Ya, ini doa yang dibaca ketika kita selesai menguburkan seorang, ya, seorang. Baik. Hal ini dijelaskan oleh riwayat Imam Muslim dalam sanadnya dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah bersabda, "Yusabitu alladziina aamanu biqawlis tsabit." Allah akan meneguhkan jawaban orang beriman dengan jawaban yang kokoh, jawaban yang benar, yang tepat. Qala nazala fi adzabil qabr. Jadi ayat menyebutkan yusabitu alladziina aamanu biqawlis tsabit itu turun tentang azab kubur. Fa yuqalu lahu mar rabbuka? Maka ditanyakan kepada orang yang di dalam kubur itu, "Mar rabbuka?" Fa yaqulu rabbi Allah wa nabi Muhammadun. Ya, maka dia ditanya, siapa Rabbmu? Maka dia akan jawab, Rabbku adalah Allah, nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika qaulullah azza wa jalla. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Yusabbitu alladziina aamanu biqawlis tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah akan teguhkan perkataan orang-orang beriman yaitu di dunia dan di akhirat. Nah, ini maka tafsirkan ayat ini dalil ala anna ala su'al fi qabr yuwadih hadha dalil ala hadha, yani fatafsirul hadith lil ayah, maka penjelasan hadis tentang ayat, untuk ayat tersebut dalilun, nah, menunjukkan ala su'al, itu tentang ada pertanyaan fil qabr, di dalam alam kubur, yuwadih hadha dalil at-tali, akan diteguhkan, akan diperjelas oleh dalil yang berikut ini. Nah, ini ada dua, pertama hadis yang tadi menjelaskan bahwa itu pertanyaan tentang alam kubur. Yang kedua juga dikuatkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Qatadah dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza wudi'a fi qabrihi," seseorang apabila telah ditaruh di dalam kuburannya, telah dikubur, ya, "wa tawala anhu ashabuhu," lalu para orang-orang mengantarnya pulang, "ya lasma'u qur'ani 'alaihim," ya, sungguh dia mendengar apa namanya bunyi trompa mereka, bunyi sendal mereka. Qala ya'tihil malakan, nah, datang kepada dia, ini hadis diriwayatkan Muslim, dua orang malaikat, qa'idanihi, lalu keduanya menyuruh mayat itu untuk duduk, fayqulani lahu, lalu dua malaikat itu bertanya kepadanya, "Ma kunta taqulu fi hadzal rajul," ya, "apa pandanganmu, pendapatmu tentang orang ini?" Ya, qala fa'amal mu'min, maka Rasulullah mengatakan, adapun orang beriman, maka dia katakan, "Ashhadu annahu Abdullah wa rasuluh," saya bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan utusannya. Qala fa yuqalu lahu, jadi ini diringkas, ya, ini ditanya tentang marbuka wa man nabiyuka, tapi dalam hadisnya ditanyakan tentang siapa nabinya. Maka dikatakan kepadanya, "Unzur ila maq'adika minan nar," lihatlah kepada tempatmu yang telah tempatmu di neraka, lihatlah tempatmu telah tersedia di neraka. "Qad abdallaka Allahu bihi maqadan minal jannah," Allah telah mengganti tempat itu dengan tempat di dalam surga. Jadi ini disebutkan salah satu faedah, kenapa diperlihatkan kalau seandainya dia tidak beriman, ya tentu itulah tempatmu telah disediakan neraka, tapi Allah telah mengganti tempat itu dengan tempat di surga. Ini nikmat yang menambah, apa nama, ini menambahkan kegembiraan yang luar biasa. Jadi tidak sekedar kita digambarkan akan mendapat surga, tapi diperlihatkan bagaimana dia telah selamat daripada ancaman yang sangat berbahaya, itu azab neraka. Kemudian dia mendapat nikmat yang luar biasa. Jadi ini dua kali lipat nikmatnya. Bukan hanya sekadar selamat, ya, bukan hanya sekadar mendapat nikmat, tapi bisa saja orang selamat, tapi belum tentu dia mendapat nikmat yang luar biasa. Tapi ini ada selamat dari ancaman azab yang begitu berat, kemudian sebaliknya diganti dengan nikmat yang begitu besar. Kemudian, ya, qala Nabi SAW, fayarahuma jami'an. Rasulullah menyebutkan, maka diperlihatkan, maka dia melihat. Mayat tadi melihat kedua tempat itu. Melihat tempat di surga dan neraka. Nah, qala Qatadah, Qatadah berkata, wa dhakara lana annahu yufsahu lahu fi qabri sab'una dhira'an. Dan juga disampaikan kepada kami, bahwa dia akan dilapangkan kuburannya 70 hasta. Yamlu alaihi khadran ila yaumi yub'atsun. Ini disebutkan bahwa di mana dia akan dipenuhi dengan nikmat yang luar biasa. Jadi kuburannya diluaskan, kemudian ya seperti menghijau. Di sini dijelaskan bahwa maksud menghijau ini tempat yang hijau, yang nyaman gitu ya. Perlu dengan taman. Nah, kuburannya itu, nah, kuburannya seperti taman yang disebutkan di sini. Wa dzukir lana anna yusfa ulu fi qabri sab'una ziraan yamlu alaihi khadran. Jadi seperti taman, ya, ila yaum ma'sun, dan dia tinggal di situ sampai hari dia dibangkit. Nah, ini menjelaskan tentang adanya pertanyaan dua orang malaikat kepada orang telah meninggal dalam kuburnya, dan juga menjelaskan tentang adanya nikmat kubur dan azab kubur. Nah, tadi yang telah kita jelaskan di awal sekilas. Kemudian juga diriwayatkan Imam Bukhari yang sanad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW berkata, marar Nabi SAW ala qabraini, bahwa Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Lalu Rasulullah bersabda, faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzam fi kabir. Sekurangnya kedua orang dalam kubur sedang diazab, dan keduanya tidak ada azab karena melakukan dosa besar. Summa qala bala, tetapi sungguhnya dia adalah bisa apa namanya juga berbahaya, juga besar maksudnya. Amma haduhuma fakana yamshi bin namimah. Salah seorang di antara mereka yaitu kerjanya melakukan namimah, yamshi bin namimah, kerjanya menyebar namimah, mengadu domba. Amma al-akhar fakana la yastabri'u min baulihi. Yang lain tidak, yaitu bersuci dari baulnya. Ya, maksudnya dia tidak, apa namanya, tidak bersuci dari buang air kecil. Ya. Qala thumma akhadha 'udan ratban. Lalu Rasulullah SAW mengambil batang yang basah, atau disebut juga pelepah korma yang basah. Fakasarahu bisintaini. Lalu dibelah bagi dua. Summa gharaza kulla wahidin minhuma ala qabrin. Kemudian dua bagian tadi di masing-masing di tancapkan di atas dua kubur tadi. Summa qala la'allahu yukhafu anhuma ma lam yaibasa. Semoga ya keduanya dapat meringankan dari keduanya selama belum kering. Kedua dari batang yang dibelah oleh Rasulullah SAW mencancapkan itu. Dalam hadis ini ya juga menggambarkan dari hadis sebelumnya diluaskan kuburannya, kuburannya penuh dengan taman. Nah, kemudian hadis Ibnu Abbas yang sedang kita bahas ini, di sini juga menyebutkan ada berapa faedah. Pertama, Rasulullah SAW melewati dua kuburan, yaitu dalam sebuah riwayat ada kuburan yang orang yang jahiliyah. Dan bukan demikian, ya, bahwa ini menunjukkan dalil bahwa umat sebelum umat Nabi Muhammad tetap juga mendapatkan azab atau nikmat kubur. Baik, kemudian juga faedah dari sini bahwa Rasulullah SAW mendapat tahu tentang orang ini sedang diazab itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga faedahnya adalah menjelaskan tentang sebab dua orang ini diazab dalam kuburnya, yaitu namimah. Namimah ini dijelaskan oleh para ulama maknanya ada dua. Yang pertama adalah orang yang tujuannya suka memindah-mindahkan ungkapan, memindahkan info, tujuannya untuk mengadu domba. Namam. Dalam hadis lain disebut la yadkhulunna jannata qattatun aw namamun. Ini tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba atau qattatun. Nah, ini banyak dalam kehidupan kita adu domba ini. Termasuk buzzer-buzzer yang hari ini yang kerjanya memotong-motong video, mengungkap-ungkap Pokoknya sengaja membuat suasana panas untuk terjadi sebuah kekacauan. Ya, baik mengadu domba antara suami istri juga ada itu. Suami istri juga ada mengadu domba, suami dan istri diadu domba. Imo oleh mertuanya, ya, atau oleh tetangganya, atau oleh temannya sendiri, ya, memberikan informasi-informasi yang tidak benar. Ini juga ada. Ya, umpamanya saya melihat suamimu jalan dengan perempuan, dan tujuannya adu domba, ada macam-macam gitu. Nah, itu mengadu domba, termasuk mengadu domba antar parlemen negara. Ya, ini juga yang adu domba sekarang bukannya kelasnya ibu-ibu lagi ya. Kalau dulu kan kebiasaannya lebih banyak itu adalah kebiasaan ibu. Hari ini adalah bahkan ada orang yang kerjanya menjadi profesi. Nah, ini yang subhanallah, ini suatu kehinaan yang luar biasa. Dia mendapat gaji dari kerjanya apa? Membuat apa? Informasi-informasi yang membuat suasana kacau galau, apa namanya, mengadu domba. Nah, ini subhanallah, dia makan dengan cara yang haram, subhanallah. Ya, buzzer-buzzer yang dikenal oleh orang hari ini, ya kan? Dia kerjanya itu. Bagaimana supaya orang selalu bertengkar, membuat dunia maya perdebatan sampai ke dunia nyata. Nah, ini enggak benar pekerjaan seperti ini. Nah, ini salah satu penyebab dia akan diazab di alam kubur. Mengadu domba antara rakyat dengan penguasa, ya, seperti viralnya berita-berita yang tidak benar. Ya, seperti yang viral bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan, macam-macam lah informasi dipakai. Ya, tujuannya adalah untuk terjadinya clash ya, antar pribadi, antar masyarakat, antar kelompok, ataupun antar lembaga negara. Nah, ini enggak benar cara-cara begini nih. Ya. Dan juga antar paham agama. Jadi kalau ada sebagian kelompok sekarang yang kerjanya adalah memfitnah, tujuan untuk mengadu domba. Padahal awalnya masyarakat di sekitar itu aman-aman aja. Tapi ada provokator yang kerjanya adu domba. Ya, mengadu domba, ngasihkan informasi-informasi yang hoax, yang bohong, yang dusta. Nah, ini salah satu penyebab orang akan diazab di alam kuburnya adalah bersifat namimah. Ada juga namimah ini disebutkan, penjelasan oleh sebagian ulama adalah orang yang mencuri dengar berita. Ya, dia duduk jauh tapi melihat ada orang lagi bicara-bicara, lalu dia simpulkan atau dia dengar-dengar omongan orang lain, mencuri dengar, lalu nanti disampaikan kepada orang-orang yang menjadi objek pembicaraan atau mungkin mengada-ngada juga bisa dia gitu. Ya. Nah, ini juga tidak benar. Nah, ini juga perlu nih adab para wartawan, ini ya wartawan, ya para penyiar, harus hati-hati hal ini. Jangan sampai berita-berita yang Anda sebar, ya adab berkomunikasi, adab dalam mengorek informasi, jangan tujuannya untuk mengadu domba. Nah, ini kita lihat sekarang ini, banyak sekali media-media ya yang tujuannya untuk mengalih informasi dan untuk mengadu domba, sehingga terjadi kegaduhan, kericuhan, ya, saling tuduh, saling menjelekkan, saling menjatuhkan. Ini salah satu penyebab akan diazabnya seorang dalam kubur. Jadi kita tadi sebutkan, jadi perkara beriman kepada azab kubur dan nikmat kubur itu bukan sekedar kita tahu dan yakini, tapi ada aplikasinya, ada pengaruhnya ke dalam sikap tindak tanduk kita. Seandainya hari ini semua rakyat dan pemerintah kurang ngomong saja, salah satu masalah ini sekarang ini di negara kita ini, kurang ngomong. Ya, apalagi yang tidak berfaedah. Hatta kalau sesuatu yang menjadi potensi untuk terjadinya kegaduhan di masyarakat. Ini penting ngomong. Tidak perlu buat statement-statement yang membuat jadi gaduh. Jadi masalah tidak pernah selesai karena banyak orang yang mengomentari. Nah, jadi keterbukaan informasi itu hendaknya harus diadakan filter. Tidak setiap informasi yang layak untuk dikonsumsi oleh setiap orang, karena taraf pencernaan mereka itu berbeda. Maka ada informasi-informasi yang memang layak untuk dikonsumsi oleh semua orang, tapi ada informasi sifatnya hanya informasi terbatas supaya tidak membawa kegaduhan di dalam kehidupan bangsa negara dan bermasyarakat. Nah, baik. Kemudian yang kedua adalah, kemudian yang berikutnya, faedah dari hadis ini menyebutkan salah sebab juga dia mendapatkan azab kubur adalah karena dia tidak yaitu bersuci dari buang air kecil. Nah, tentu apalagi kalau buang air besar. Nah, ini mengingatkan pada kita ya tentang wajibnya kita bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas besar ya, baik itu mandi junub. Ini jangan, kadang-kadang sebagian orang enggak peduli, bahkan ada yang tidak belajar, enggak tahu apa itu mandi junub, ya kan? Baik setelah haid bagi wanita atau setelah nifas. Ini harus diketahui, atau setelah berhubungan sama istri, ini harus diketahui, harus pelajari. Ya, kadang-kadang mungkin sudah berumur sekian 40 tahun enggak pernah tahu tentang adanya mandi wajib, kan musibah besar. Ya. Ini yang perlu diketahui oleh kita, ya, betapa agama kita juga menunjukkan tentang umat ini adalah umat yang sangat suka kepada hidup bersih. Hidup bersih, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya untuk kita itu bersuci, membersihkan setelah selesai buang air kecil. Nah, ini hal yang perkara remeh menurut orang, sebagian orang ya. Bahkan yang meninggalkan tidak bersih di azab di alam kuburnya. Ini menunjukkan bahwa perkara ini bukan perkara yang biasa, tetapi harus menjadi perhatian kita sama. Nah, ini tentu dimulai dengan pendidikan keluarga. Ketika anak kita buang air kecil baik di apa namanya di toilet atau di jalan ya, maka harus diingatkan, jangan lupa dia untuk ya bersuci, diingatkan. Kemudian di sini juga ada mukjizatnya Rasulullah SAW, yaitu dapat meringankan azab kubur dengan waktu sementara. Nah, ada orang kadang-kadang mengambil hal ini meniru juga perbuatan Rasulullah SAW. Ini yang para ulama mengatakan hal ini tidak tepat untuk dicontoh, karena ada juga orang sebagian kerjanya, dia ketika lewat di kuburan atau melakukan tindakan yang sama, dia belah beberapa korma atau pohon ditancapkan dengan tujuan supaya orang dalam kubur itu diringankan azab. Ini khusus mukjizatnya Rasulullah SAW. Kalau saat ini tidak khusus, tentulah para sahabat meniru perbuatan itu dalam kehidupan masih hidupnya Rasulullah. Bahkan ini juga tidak dilakukan Rasulullah setiap beliau pergi ke kuburan atau melewati kuburan, hanya pada saat kali ini saja. Ya, ini menunjukkan ini semua kekhususan bagi Rasulullah SAW, bukan setiap orang. Nah, baik. Ya. Kemudian juga keringanan yang didapat oleh penghuni kubur itu tidak juga bebas dari azab kubur, maka dikaitkan Rasulullah SAW, diikat Rasulullah SAW menjelaskan malam yai basah, selama masih kering. Kalau sudah kering, dia dapat azab lagi. Baik, ini tentang dalil-dalil menjelaskan tentang fakta adanya azab kubur. Ya. Kemudian juga sebagai fakta juga, baik informasi-informasi orang-orang melakukan penggalian terhadap kuburan, kadang-kadang karena adanya kondisi dan situasi yang menuntut untuk dipindahkan kuburan, ya banyak sekali orang membuktikan hal-hal yang aneh menurut kita ya. Ada yang tidak rusak mayat sama sekali, ada yang mayatnya, apa tulangnya mengelompok di tengah, dan macam-macam. Nah, ini menunjukkan adanya azab kubur dan tidak benarnya orang-orang yang mengingkari azab kubur tersebut. Baik. Dalil berikutnya dari riwayat Imam Bukhari dengan sanad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah SAW yad'u Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Nah, ini. Kalau seandainya tidak ada azab kubur, ini riwayat Imam Bukhari dari hadis Abu Hurairah, kalau tidak ada azab kubur, kenapa Rasulullah berselindung? Memohon perlindungan dari Allah dari azab kubur. Itu berarti nyata ada azab kubur. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berlindung dengan Allah dari azab kubur tersebut, memohon kepada Allah agar diselamatkan, dijauhkan dari azab kubur. Ini bukti ada nyatanya ada azab kubur itu. Kalau tidak ada, tentu sia-sia Rasulullah menyuruh kita untuk berdoa bebas dari azab kubur tersebut. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita begitu pentingnya ya perkara ini, sehingga Rasulullah mengajarkan umatnya untuk berdoa kepada Allah, bahkan dianjurkan setiap selesai tahiyatul akhir. Allah menya'udzubika min adzabil qabr wa adzabin nar wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masih dajjal. Ada berapa perkara di sini yang kita mohon perlindungan dari Allah dari azab kubur, di antaranya sebagai dalil yang sedang kita bahas, kemudian di azab neraka, kemudian fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, fitnah kehidupan banyak sekali ya. Ya, hidup fitnah, bisa kekayaan menjadi fitnah, bisa anak menjadi fitnah, bisa kemiskinan menjadi fitnah, bisa pangkat menjadi fitnah, dan seterusnya. Lain mamat, fitnah kematian. Ya, kematian mulai dari sakatul maut, kesulitan, fitnah yang ada di alam barzah, fitnah yang ada di padang mahsyar, dan seterusnya. Wa min fitnatil masih dajjal, dan di antara fitnah masih dajjal, yaitu dajjal yang akan datang di akhir zaman, salah satu dari tanda ciri tanda dekatnya hari kiamat, ya. Dan ini juga mulai ada orang tidak percaya tentang adanya Dajjal, maka Rasulullah telah mengatakan setiap Nabi memperingatkan tentang akan adanya Dajjal ini, memberitahu kepada umatnya tentang adanya Dajjal. Baik, ini adalah dalil-dalil, ya, yang menunjukkan bahwa mayat akan diuji di alam kuburnya, ditanya, ya. Orang yang diberikan ketetapan oleh Rasulullah SAW menjawab dengan tepat pertanyaan malaikat, maka akan dilapangkan kuburannya dan didapatkan nikmat akhir oleh dia, nikmat alam barzah. Barang siapa yang tidak tepat jawabannya, ya, ya, mandalla sawab fisulukihi fil hayati dunya falayu apaka. Orang yang jauh mengikuti kebenaran ketika dalam perjalanan hidup di dunia, tentu tidak akan diberi kemudahan untuk menjawab tepat, menjawab benar pertanyaan dua malaikat tersebut. Di sini juga sedikit kita harus menjelaskan sebuah guyonan salah seorang dari tokoh, ya, ormas, ya, Islam menyebutkan, ya, kalau kamu ditanya oleh malaikat mengkarenakan, nanti bilang saja kamu pengikut Kiai Pulan, sungguh kalian akan tidak akan ditanya oleh malaikat. Ini suatu pelecehan dan penghinaan dan olok-olok dengan azab kubur. Apakah lebih afdol pengikut Kiai Pulan dari pengikut Nabi Muhammad SAW? Ya. Di mana dia dapat dalil bahwa pengikut ormas, ya, pendiri ormasnya yang mengikut itu akan bebas dari azab kubur? Mana dalilnya? Tidak ada satupun Rasulullah SAW dan para sahabat, malahan tidak ada sahabat saya tidak pernah mengatakan diri mereka adalah orang yang bebas dari azab kubur. Ya. Baik. Ini yang kadang-kadang perlu kita luruskan, kita masyarakat, adanya sebagian penjelasan-penjelasan yang tidak benar kepada masyarakat tentang azab kubur ini. Sehingga untuk mendidik masyarakatnya, fanatik kepada kelompoknya, disebutlah orang yang dari ormas tertentu yang dia menjadi ketuanya, dianggap oleh dia adalah bahwa orang-orang awamnya tidak akan ditanya, cukup saja ketika ditanya malaikat, bilang saja saya pengikut Kiai Pulan. Sebenarnya ini suatu hal yang perlu diluruskan di masyarakat. Ya, ini kenyataan yang ada dalam kehidupan negara kita, kehidupan beragama kita di bangsa kita ini. Orang-orang yang sudah yang seharusnya dia menjadi panutan, harus menyampaikan yang benar kepada umat, justru sengaja ingin membawa umat ini untuk fanatik kepada hal yang tidak penting sama sekali. Ya, membuat seakan-akan dia sudah menjadi pengikut ormas tersebut, dia adalah orang sudah bebas dari azab kubur. Dari mananya hal tersebut? Ya. Apakah pengikutnya, ya, apa namanya, ormas tersebut bahwa pencetusnya lebih afdal pada Nabi? Siapa ikut Nabi Muhammad saja tidak bebas dari azab kubur, apalagi pengikut kiai tertentu, ya. Maka ini perlu diluruskan paham-paham begini. Tinggalkan fanatik-fanatik yang tidak penting, itu akan membuat seseorang menjadi bodoh dalam beragama, ya, menjadi bodoh dalam agama dan menyebabkan dia akan tersesat dalam memahami agama yang mulia ini. Ya. Kemudian tadi sebutkan orang yang ketika di dunia tidak mengikuti kebenaran dalam perjalanan hidup di dunia, maka dia tidak akan juga tidak diberikan taufik oleh Rasulullah untuk menjawab dengan tepat pertanyaan dua orang malaikat tersebut. Maka di antara azabnya, payudrawi ma'amatarik, yang dipukul dengan palu, ya, min hadidin, dari besi, atau yudayyaku alaihi fi qabrihi, atau dia disempitkan kuburannya. Wa yanaluhu min al-adab bihasbi dzunubihi, dia akan mendapatkan azab dalam kuburnya sesuai dengan kadar dosanya. Ila antakumas sa'ah, sampai datangnya hari kiamat, atau ila fatratin minaz zaman, atau waktu tertentu, ya. Fa adzabul qabri naw'an, azab kubur itu ada dua. Ada azab kubur yang sementara saja orang diazab, kemudian setelah itu dia tidak lagi diazab. Ada yang memang azabnya berlanjut sampai datangnya hari kiamat. Nah, dijelaskan di sini bahwa azab kubur itu ada dua macam. Yang pertama adalah daimun la yang qati' ila qiyamis sa'ah. Azabnya terus menerus, tidak berhenti sampai hari kiamat. Dan ini azab bagi orang kafir dan orang munafik. Wa ba'dul usah, atau sebagian dari pelaku dosa di kalangan umat muslim. Nah, jadi azabnya yang tidak terputus sampai hari kiamat itu orang kafir dan orang munafik itu pasti, ya. Dan sebagian, ya. Kenapa sebut sebagian? Karena tidak semua dari pelaku dosa besar atau pelaku dosa di umat ini yang mungkin mengalami azab kubur sepanjang dia dalam kubur sampai datang hari kiamat. Tidak. Hal ini Allah ceritakan tentang bagaimana azab yang dialami oleh kaum Fir'aun dalam kubur, An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Ya, neraka itu dihadapkan kepada mereka ya pada pagi dan sore. Wa yawma taqumus sa'atu, dan pada saat telah terjadi hari kiamat nanti, adkhilu 'ala fir'aun asyada, masukkan pengikut fir'aun itu kepada azab yang sangat keras. Jadi ini dalil ini. Kenapa? Wa yawmal qiyamati, baru dia mengalami azab yang lebih besar lagi. Tapi kalau sekarang di alam kuburnya pengikut Fir'aun itu dan Fir'aunnya, yuradun alaiha, yani neraka itu diperlihatkan kepada mereka pagi dan sore. Nah, ini yang dimaksud adalah kondisinya di alam kubur. Tapi pada hari kiamat, maka disebutkan wa yawma taqumus sa'ah, nanti setelah terjadi hari kiamat, maka pengikut-pengikut Fir'aun itu akan mendapatkan azab yang sangat keras. Nah. Baik. Bagian kedua adalah bentuk yang kedua dari azab kubur, azab ya hanya tidak maksudnya terbatas, tidak sampai datangnya hari kiamat, tidak selamanya maksudnya di alam kubur tuh. Jadi ada orang yang azab dalam kubur selama di alam kubur sampai datang hari kiamat. Ada orang yang azab kuburnya, mengalami azab dalam kuburnya itu pada waktu tertentu, ya Pak, terbatas ya, pada waktu terbatas. Kemudian terputus azab tersebut, itu azabnya pelaku dosa dari kalangan umat ini. Alladhi khaffat jaraimhum, yang memang dosanya sedikit. Fa yu'adzu bihasbi jurmihi tsumma yukhaffafu anhu al'adzabu aw yanqati anhu. Ya. Yaitu dia akan mengalami azab dalam kuburnya sesuai dengan dosanya. Kemudian dia akan diberi keringanan azab atau di apa namanya diputuskan azab darinya. Likauni maksiyati la tastahiqu min al'adzab, karena kondisi maksiat yang dia lakukan tidak berhak untuk mendapatkan adab illa hadza, kecuali dengan sekedar yang telah diberikan kepadanya. Aw bisa bi husul mukaffirah, atau mungkin dia bebas dari azab kubur adanya hal-hal yang membuat dosanya terhapus. Mimma yakun lil insan mim kafirun dzun, dosa-dosa amal-amal yang dapat menghapus dosanya ya, mimma yakun lil insan ba'da mati, yang akan diterima amal itu oleh setiap manusia setelah dia meninggal. Di antaranya apa? Min du'ai waladin salihin. Yang di antaranya ada doa anak yang soleh. Mungkin dia sedang diazab dalam kubur, ya, tapi ketika anaknya mendoakannya agar dibebaskan orang tua dari azab kubur, diringankan azab dalam kuburnya, nah, itu mendapatkan keringanan. Dia terputus, diselesaikan, dia dibebaskan dari azab kubur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ada pesan di sini. Pertama, pesan di sini adalah bakti terbaik bagi seorang anak kepada orang tua adalah berusaha menjadi anak orang soleh. Pemberian terbaik dari seorang anak kepada orang tuanya setelah orang tuanya tiada adalah doa. Kemudian di sini juga terdapat hendaknya seorang anak selalu suka mendoakan orang tuanya yang telah tiada, ya, agar semoga orang tuanya dibebaskan dari azab yang dialami dalam kuburnya. Kemudian juga terdapat dalil di sini bahwa azab kubur dapat dihentikan jika ada hal-hal yang membuat dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Ini hal yang sangat penting sebetulnya kita renungkan. Jadi setiap anak harus menyadari sebetulnya bahwa kiriman yang sangat berarti bagi orang tua adalah kiriman doa, melebihi dari kiriman doa uang harta di dunia dan yang seberapa pun. Ya, ini satu bakti yang sangat baik bagi seorang anak kepada orang tuanya, selalu mendoakan orang tuanya yang telah tiada. Ya, berupaya untuk menjadi anak yang soleh. Sekaligus di sini motivasi bagi para orang tua untuk mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Semoga anak ini menjadi aset yang berguna baginya ketika dia telah berpindah ke alam kubur. Nah. Atau wasadaqatun jariyatun khallafaha fid dunya, atau dia pernah bersedekah jariyah wakaf untuk pembangunan pesantren sehingga di tempat wakaf itu bisa untuk masjid, bisa untuk pendidikan Islam atau kepentingan umat termanfaatkan selalu. Di sana ada orang yang selalu belajar ilmu, ada orang selalu baca Al-Qur'an, ada orang selalu berbuat kebaikan, beramal soleh. Coba bayangkan kalau dia mewakafkan masjid atau ma'had atau pondok ya. Berapa orang yang belajar di sana tidak terputus dalam setiap waktu. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang berdoa, ada yang berzikir, ada yang sholat, dan seterusnya. Subhanallah. Amalnya mengalir terus. Mengalir terus. Itu memang hadis Rasulullah ini adalah motivasi bagi kita untuk ya suka dan gemar ya berwakaf jariah, wakaf yang sifat pahalanya dan manfaatnya tetap berkesinambungan, itu yang disebut wakaf jariah itu. Jadi beda dengan wakaf makanan, wakaf apa ya, apa namanya, sumbangan, sedekah, ya betul. Tapi ada wakaf, wakaf jariah. Kenapa nafkah jariah? Karena manfaatnya selalu mengalir kepada umat, selalu orang berbuat amal soleh, bermanfaat terus, dan sebegian pula pahalanya akan mengalir terus. Nah, atau ilmu yang tafa'ubih. Nah, tentu di sini motivasi untuk tadi kita sebutkan suka gambar berwakaf jariah, kemudian juga memberikan perhatian untuk hal-hal yang berkaitan wakaf jariah ini, tapi perlu diperhatikan ya, jangan asal berwakaf. Kita harus memastikan benar-benar wakaf itu terkelola dengan baik, ya, terkelola dengan baik, ya. Kemudian au ilmu yang tafa'u bihi, dan ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Nah, inilah hal-hal yang dapat selak menolong seseorang di alam kuburnya, ya. Wallahu ghafur rahim, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik. Kemudian berikutnya adalah setelah berbicara tentang azab kubur, berbicara berikutnya adalah tentang alamatus sa'ah. Alamatus sa'ah ya. Ini pembahasan juga agak panjang. Mungkin insyaAllah kita bahas pada jumpa yang akan datang, yaitu tanda-tanda hari kiamat ya. InsyaAllah akan kita bahas jumpa yang akan datang. Berikutnya, masih sisa waktu berapa menit untuk pertanyaan jika ada yang masuk melalui Q&A di Zoom, atau kita lihat melalui apa namanya WA ya, ingin pertanyaan. Persilakan para jamaah yang ada pertanyaan, ataupun dari admin dari Majlis Ta'lim Masjid Al-Hasanah untuk membacakan pertanyaan jika ada yang masuk. Rokofik Ustaz, ini ada satu pertanyaan Ustaz. Ya. Ustaz, kalau adu binatang seperti capung ayam Ustaz, apa sekarang banyak mengadu ikan segala macam itu, apakah ini termasuk yang terlarang tadi, apa namimah tadi Ustaz? Wallahu alam, saya tidak mendapat penjelasan pakai itu disebut namimah, tidak, itu dari dosa lainnya. Selain itu ada Rasulullah menyebutkan jangan kalian jadikan binatang ya, ternak itu sebagai alat untuk sasaran belajar menembak, jadi ya, dipermainkan, itu tidak boleh. Ya, nah itu tidak boleh. Jadi sisinya di sini adalah karena itu adalah terjadinya teraniayanya binatang tersebut, ya, seperti ya, sabung ayam. Itu kan teraniaya ya, mengadu. Wallahu alam, ya, yang penting perbuatan itu adalah diharamkan, ya, karena sisi dari kegunaan faedahnya, apalagi adanya situ kadang-kadang tersebut ada perjudian. Wallahu alam bisawab. Di HP barangkali ada Ustaz. Ini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang syahid tetap mendapatkan adab kubur sesuai dengan perbuatannya? Baik, orang yang syahid, jika dia syahid di jalan Allah, itu bebas dari azab kubur tentunya, karena pahala syahid itu sangat besar. Kalau syahidnya adalah syahid yang sifatnya wafat di jalan Allah. Tapi kalau syahid dalam makna syahid saja, seperti orang sakit perut, tenggelam, terbakar, atau ditimpa bangunan, itu juga disebut syahid, tapi sebetulnya bukan berarti pahala syahidnya sama dengan orang syahid di jalan Allah, meninggal karena menegakkan berperang di jalan Allah. Nah, itu kemungkinan juga sama, dia akan ditanya di alam kuburnya. Ya, kalau syahidnya bukan syahid yang meninggal berperang karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah benar jika seseorang suka mendengar musik maka mereka diazab dengan dituangkan cairan panas ke dalam telinga mereka? Iya. Ya, disebutkan dalam beberapa riwayat dalam hadis ya, bahwa yusofi udunihi al-anak ya, akan disiramkan ke telinganya telak di akhirat, yaitu ima di dalam neraka dia diazab, di itu tembaga panas. Wallahu a'lam bishawab. Baik, sudah tidak ada pertanyaan yang masuk di kolom Zoom. Kena Zoom. Sudah tidak ada, Ustaz. Barakallahu Ustaz. Baik. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga Allah SWT memberkahi waktu dan umur kita. Terima kasih atas kebersamaan para jamaah semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita semua dari segala hal yang buruk dan menyelamatkan kita dari segala hal yang akan membahayakan dunia dan agama kita maupun akhirat kita. Dan kita mohon kepada Allah agar selalu melindungi kita, ya, dan berikan taufik kepada kita untuk selalu terbukanya hati kita belajar ilmu agama, ya, mencintai majlis ta'lim, mendengarkan nasihat-nasihat agama serta untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Demikian, mohon maaf jika ada dalam penyampaian materi hal-hal yang kurang berkenan atau kurang memuaskan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.